بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kemarin telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang kedudukan wali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ثم قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alayhi." وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, وما تقرب إلي عبدي, dan apa saja yang seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, dengan nawafil, nafilah-nafilah tambahan dari ibadah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Atau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, idan hadza huwa sababul wilayah. Inilah sebab seorang mendapatkan wilayah kewalian Allah Subhanahu wa taala, yaitu innahu taqarrub ilallah bil faraid, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan. Thumma taqarrabu ilaihi binawafil, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah-nafilah, iya, tambahan ibadah yang sunnah-sunnah. Kemarin telah kita jelaskan, baca tentang bagaimana kedudukan wali Allah yang seseorang ketika memusuhi mereka, wali-wali Allah, Allah mengajak perang, Allah menganggapnya dia telah mengajak perang Allah. Kemudian di sini disebutkan tentang siapa itu wali Allah dan apakah setiap orang akan bisa mendapatkan kewalian Allah. Maka dijelaskan berdasarkan hadis qudsi ini bahwasanya sebab al-wilayah seorang mendapatkan kewalian Allah, dia menjadi wali bagi Allah, adalah ketika mengadakan taqarrub ilallah dengan kewajiban-kewajiban dan juga dengan nafilah-nafilah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di dalam surat Yunus ayat ke 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa khawatir atas mereka, tidak merasa takut atas mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini wali Allah. Nah, selanjutnya beliau jelaskan, walaysa ma'nal wilayah annahu yumkin lil awliya tasarrufil kaun. Bukanlah maknanya kewalian Allah tersebut bahwasannya memungkinkan bagi wali-wali itu memiliki tasarrufil kaun, bisa merubah-rubah keadaan alam semesta ini seperti yang diyakini orang-orang sufiyah, bahwasannya di dunia ini adanya akhtab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Sufi. Mereka punya akhtab di setiap masing-masing kutub, ada penjaganya, itu wali Allah. Iya, bisa merubah-rubah keadaan. Bukan seperti itu mana wilayah kewalian Allah. Kama yataqidu kuburiyun. Nah, ini juga sebagaimana diyakini oleh ubadul kubur, para penghamba kubur yang suka beribadah kepada kubur-kubur. Nah, fahum la yamlikuna dharran wala naf'an wala yalzam ayakuna lahum karamat. Maka mereka tidaklah bisa menguasai mudarat dan juga tidak bisa menguasai kemanfaatan. Tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Ya, kalau orang sufi, wali Allah itu harus sempurna, punya kelebihan seperti ini, bisa adanya andil di dalam alam semesta ini, kata mereka seperti itu, dan bisa mendatangkan mudarat atau manfaat, ya, jatuh kepada kesyirikan. Dan juga kata Syekh, dan tidak mesti dia punya karomat. Ya, karomah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan orang tersebut. Ya, yang di luar kebiasaan manusia. Nah, kama annahu la yalzam ayakuna min atau ayakuna man tajri ala yadayhi al-khawariq waliyan lillah bal yakunu waliyan lisyaitan. Sebagaimana tidak mesti yang namanya wali itu berlangsung melalui kedua tangannya itu sesuatu yang di luar kebiasaan khawarik. Yang seringnya dijelaskan oleh para ulama diantaranya tidak mesti wali Allah itu bisa terbang, bisa jalan di air atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Tidak mesti itu adalah wali Allah. Karena tidak disyaratkan wali Allah itu harus punya karomah, tidak mesti disyaratkan syaratkan punya karomah. Nah, bahkan kata Syekh, terkadang itu adalah wali syaitan. Dia punya kelebihan yang luar biasa, ternyata wali syaitan. Nah, wa takunu hadhil khawariq syihrun wa laysat karamah. Maka dan jadilah kelebihan-kelebihan yang luar biasa di luar kebiasaan manusia tadi itu adalah sihir, bukan karamah. Iya, bukan karamah. Bal idza kana ma'hum khawariqun wa hum ghairu mustaqimin 'ala ad-din kad-dajajalah wa syihrah wa ghairihim. alladzina yad'una anna hadhihi al-khawariq wa tajilat allati tajri 'ala aydihim 'alamatan 'ala al-qarama allati manahahumullahu iyyaha li'annahum awliya Allah. Bahkan kalau ada bersama mereka itu keluar biasaan yang di luar kemampuan manusia biasa, iya, ada pada mereka kelebihan-kelebihan ini, padahal dalam keadaan mereka itu bukan orang-orang yang mustaqim di dalam agama, di atas agama. Nah, seperti para pendusta, bahkan sihir, tukang sihir dan selain mereka. Nah, kalau dulu ramai apa? Ada Pak Kiai yang bisa menyembuhkan dengan hanya dibaca-baca. Wah, itu berbondong-bondong. Wah, ini wali Allah atau yang lain nih. Yang biasanya dibumbui dengan cerita-cerita khurafat dan dusta. Iya. Ada yang mengaku, kok si Kiai Fulan tidak salat Jumat di masjid. Oh, itu salat Jumatnya beda. Tinggal masuk kamar sudah ada di Mekah. Gitu. Iya. Yeah. Buktinya apa? Nanti kalau keluar bawa kurma. Seperti itu. Iya. Yeah. Rapat di cerita-cerita yang dibuat-buat. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sufiyah yang dijelaskan oleh para ulama Faryuraji, maka merujuk pada kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang sufiyah. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan punya kutip. Nah, iya. Mereka-mereka yang mengaku-ngaku mempunyai kelebihan ini, watajilat ya, pendustaan atau perbuatan yang dusta, yang sesungguhnya itu kedustaan yang berlangsung melalui tangan-tangan mereka, mereka menganggap ini tanda karoma yang Allah anugerahkan untuk mereka, karena mereka katanya wali Allah. Maka kata Syekh dibantah di sini. فَكَيْفَ يَكُونُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ وَلَا يَصُومُونَ وَيَفْعَلُونَ الْفَوَاحِشَ وَيَأْتُونَ الْكَبَائِرَ بَلْ هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْلِيَاءٌ لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ. Bagaimana bisa mereka dikatakan dijadikan sebagai wali-wali Allah? Tidak sholat, tidak puasa. Nah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, tapi memang aneh. Iya, pengikutnya itu dibodoh-bodohinya luar biasa. Karena Syekh saya itu sudah apa istilahnya? Sudah menyatu katanya, sudah hakikat. Nah, lah itu kok minum khamr? Itu bukan khamr, itu air dari surga. Ala ilaha illallah. Udah itu benar khamr, jelas-jelas baunya, tapi pengikutnya mengatakan itu air dari surga. Seperti itu. Ngeri kalau kita baca kitab-kitab mereka. Yang akal sehat saja ya tidak bisa menerima ya, fitrah kita yang bersih akan menolak. Itu adalah jelas-jelas perbuatan maksiat. Tapi mereka-mereka karena sudah ditutup hatinya, terbalik fitrahnya sehingga kacamatanya sudah gelap, pandangannya gelap, melihat perbuatan syihnya adalah perbuatan yang dengan alasan adalah sudah hakikat, ini adalah sudah bebas dari syariat. Na'udzubillah. Padahal tadi di dalam ayat dikatakan wali Allah itu adalah siapa? Orang-orang yang mereka kan beriman kepada Allah, yang tentunya konsekuensi dari keimanan itu adanya ketaatan, adanya amalan zahirah, salat, saum dan yang lainnya, dan mereka bertakwa menjauhi dosa-dosa nan kecil. Jauh dosa-dosa kecil saja dijauhi, apalagi dosa-dosa besar. Ini mereka nan, bagaimana mereka dikatakan wali-wali Allah? Mereka tidak sholat, tidak berpuasa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan keji, bahkan mereka melakukan dosa-dosa besar. Bahkan mereka hakikatnya adalah wali syaitan dan kelompoknya atau golongannya, nah, hizbu syaitan, kelompoknya syaitan, para syayatin. Wal wilayah takunu bisabab at-taqarrub ilallah. Maka yang namanya wali, dia dikatakan menjadi wali Allah dengan sebab adanya taqarrub ilallah, melakukan pendekatan diri kepada Allah. Iya, dengan tadi disebutkan yang wajib dan juga yang nafilah. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'atiyanna, wala in isti'adhani la'u'idhanna. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah, sampai aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatannya yang dia menggunakan untuk melihatnya, dan aku menjadi tangannya yang aku membentangkan ya dengan tangannya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia minta, aku pasti aku akan beri, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh pasti aku akan melindunginya. Bimakna maksudnya annallaha yakunu ma'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dia, yaitu ma'iyatul khassah, bukan ma'iyatul dzat bidzat. Karena dipahami mereka berdasarkan hadis ini, nah itu yang hadisnya widahtul wujud katanya, karena menyatu, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah ma'iyatul khassah, Allah bersama hamba-hambanya yang soleh, yang muhsin, yang tauhid, yang beriman, yaitu Allah mengetahui dengan ilmunya, mendengar, melihat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya ketika Allah mencintainya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Naam. Yushaddiduhu fi aqwalihi wa af'alihi. Allah akan membantu di dalam ucapannya dia dan perbuatannya dia. Wa yubarik lahu fi sam'ihi wa yubsiruhu wa yuwaffiquhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada dia di dalam pendengarannya, di dalam penglihatannya, memberikan taufik kepada dia. Walau sa'alallahu la'atah, wala in ista'adallahu min syai'in la'adahullahu min, kama warada fi nihayati hadzal hadis. Dan kalau seandainya dia minta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Dan kalau seandainya dia minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya, sebagaimana datang di dalam ya penghujung di hadis ini. Wa syahid, syahidnya minal hadis, dari hadis ini, qauluhu, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang membawakan hadis qudsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad barazani bil harb, Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan mengajak perang aku. Fafihi, maka di dalam hadis ini pula tahrim bughdu awliya illah, haramnya marah, benci, murka kepada wali-wali Allah. Wa anna bughdahum kabirah min kabair dhunub, karena sesungguhnya kemurkaan kepada orang-orang saleh, kepada wali-wali Allah, kepada ahlu tauhid, nah, kepada ahlu sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang baik, termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang dibawakan di dalam nah kitab ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu.